warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa'usi nafsi awalan wa iyyakunna bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabi, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita tidak henti-hentinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat yang beragam-ragam dan bermacam-macam sampai kita tidak punya kemampuan untuk menghitung dan membilang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, sekalipun sekaligus untuk mengakui bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Sebagai seorang muslim dan muslimah, tentunya kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dan perbuat di hadapan nikmat-nikmat yang sangat banyak itu. Kita harus mengilmui apa sesungguhnya tujuan sehingga begitu banyak nikmat yang telah dituangkan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Apakah kita tercipta untuk menikmati nikmat-nikmat itu, menggunakannya semau dan sekehendak kita, atau nikmat itu merupakan satu titipan dari Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada kita, lalu bisa menggunakannya, memanfaatkannya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Di saat seorang muslim dan muslimah mengetahui bahwa nikmat-nikmat ini bukan sebagai tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan dia untuk tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Itulah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kita ingin menjadi orang yang mendapatkan taburan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, apa yang harus kita perbuat dan yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa rahmatullah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, muhsinin orang-orang yang berbuat baik dan dia dekat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, ada dua bentuknya. Yang pertama adalah al-ihsanu fi ibadatillah, yaitu berbuat baik dalam peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Azza wa Jalla sangat-sangat dekat dengan orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Berbuat baik ini ada dua bentuknya sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama adalah al-ihsanu fi ibadatillah. Ihsan fi ibadatillah, yaitu baik dan berbuat baik dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah al-ihsanu ila ibadillahi. Yang kedua adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebagai sebab seseorang bisa meraih sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat dia sebagai lelaki atau dia sebagai wanita berupaya untuk menebar kebaikan atau mewujudkan kebaikan di dalam hidup. Apakah terkait hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, dia berupaya dan berusaha memperbaikinya. Dan yang kedua adalah hubungan antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berusaha untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, di saat seseorang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah menjadi orang yang sangat-sangat penyayang kepada hamba-hamba Allah. Bagaimana itu? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yarhamu man la yarhamullahu man la yarhamun nas. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyayangi manusia siapapun kalau manusia itu tidak menyayangi orang lain. La yarhamullahu annasa la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyayangi orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada manusia. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang punya jiwa penyayang, Allah Azza wa Jalla menyayangi mereka. Dan berkasih sayanglah kalian kepada siapa yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, bentuk kasih sayang seseorang kepada sesama nampak pada satu, dia semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Satu, bentuk kasih sayang seseorang terhadap orang lain, gambaran kasih sayang yang ada pada kalbunya, hatinya, adalah dia punya semangat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan tentunya kita tidak pernah mengetahui kebaikan yang paling besar kecuali kebaikan terkait dengan keselamatan di kehidupan dunia dan akhirat. Di saat seseorang bersemangat untuk menebar kebaikan kepada siapapun juga, maka ini merupakan bentuk kasih sayang dia kepada sesama. Yang kedua adalah dia berupaya untuk membentengi orang lain dari kejelekan dan kejahatan. Dia berupaya untuk membentengi orang lain dari kejelekan atau kejahatan yang akan menimpanya. Maka tidak ada tentunya kejelekan yang paling berbahaya di dalam hidup daripada kejelekan, kesesatan di dalam beragama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak dari majlis ilmu ini, mari kita sama-sama punya semangat untuk menebar kebaikan kepada siapapun juga dengan cara dan jalan yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Dari inilah kita berharap Zat yang Maha Penyayang menyayangi kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla adalah berbuat baik kepada al-khalq, kepada makhluk, berbuat baik kepada ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini, menyambung pembahasan yang telah lewat, yaitu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagai seorang suami dan seorang istri. Yang pertama kali orang yang harus kita berbuat baik padanya adalah suami kita atau istri kita. Karena kehidupan suami istri ini akan banyak ujian dan cobaan padanya, banyak perkara-perkara yang akan menjadikan gesekan hebat padanya. Oleh karena itu Islam meletakkan sebuah aturan hidup antara keduanya dengan memberikan bahwa istri itu punya hak sebagaimana suami juga punya hak. Yang bila kedua suami dan istri itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk menunaikan hak-hak yang lain, maka disinilah ada upaya untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat betapa semangat syayatin, iblis, untuk melakukan pengerusakan terhadap hubungan hidup antara suami dan istri. Dalam riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Meletakkan singgasananya di atas air, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa minhu, maka dari singgasana inilah ya ba'atu sarayahu. Dari sinilah iblis mengutus bala tentaranya, mengutus pasukan-pasukannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aqrabuhum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Pasukan iblis, tentara iblis yang paling didekatkan dengannya adalah pasukan bala tentara yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Paling besar kerusakan dan paling hebat kerusakan yang dilakukan dan diperbuatnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, lalu datanglah sekelompok dari pasukan iblis itu melapor dengan mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan demikian, demikian, demikian. Kita bisa membayangkan bagaimana kerusakan dan pengerusakan yang dilakukan oleh bala tentara iblis karena ingin memiliki kedudukan dan posisi yang sangat dekat dari iblis yang mengutusnya. Tentu pasukan-pasukan ini berupaya untuk melakukan pengerusakan yang hebat dan besar. Ketika pasukan pertama melaporkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan demikian demikian, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, ma fa'altum syai'a, kalian belum berbuat, belum melakukan apa-apa, kata iblis. Sampai kemudian datanglah sekelompok dari para pasukan-pasukan iblis itu dengan mengatakan, ma taraktuhu, ma taraktu bainahu wa bainam ra'atihi illa farraktu, saya tidak membiarkan dia dengan istrinya kecuali aku cabik-cabik urusannya, kecuali aku pecah belah dia. Kata pasukan itu melapor kepada iblis laknatullah alaih. Maka iblis menyebutkan dalam riwayat dia memeluknya, dalam riwayat dia mendekatkan dengan mengatakan, engkaulah dia. Maksudnya bahwa engkaulah orang yang dekat denganku, kata iblis laknatullah alaih. Maka dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini kita mengambil sebuah pelajaran, yaitu bahwa termasuk tujuan besar dari pengerusakan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya adalah menghasut, menyulut, memecah belah hubungan antara suami dan istri. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka oleh karena itu syariat telah meletakkan sebuah tuntunan agar bagaimana kita bisa meredam atau mungkin meringankan, meminimalkan terjadinya cekcok antara suami dan istri, yaitu dengan dititipkan syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian kita berkhayal sebagai seorang suami atau berkhayal sebagai seorang istri untuk tidak terjadi problem sekecil apapun. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi dalam kehidupan suami dan istri. Bahkan itu merupakan sunnatullah. Sebaik-baik dan terbaik keluarga adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau suami adalah suami yang terbaik. Wanita atau istri yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah istri-istri yang terbaik. Namun bagaimanapun juga dalam kehidupan terbaik orang sebagai suami dan terbaik orang sebagai istri ada percikan-percikan hidup barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus bisa menyelesaikan problematika bila terjadi, dan itu tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa dasar ilmu. Dan bagaimana kita berupaya untuk meringankan problem sebuah problematika keluarga yang terjadi sehingga tidak menjadi sebuah problem yang berat. Maka disinilah letaknya antara suami dan istri harus dan dituntut di dalam hidup untuk memiliki ilmu agama. Suami dan istri dituntut untuk memiliki ilmu agama. Karena suami adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin, kata Rasul alaihi salatu wassalam, di hadapan anak-anaknya. Maka dia harus memiliki ilmu agama. Karena ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk terselesaikannya banyak problem di saat kita sendiri atau di saat kita bersama istri dan anak kita atau di saat kita barakallahu fikum bersama masyarakat dan bernegara. Maka sekali lagi bahwa Allah Azza wa Jalla telah menitipkan ilmu dan kiat untuk kemudian kita bisa meredam problem demi problem yang terjadi atau meringankan problem yang terjadi antara kehidupan suami dan istri. Tadi sudah kita sebutkan bahwa iblis dan bala tentaranya sangat-sangat bersemangat untuk mengobrak-abrik, merusak, memecah belah, menghancurkan kehidupan suami istri sehingga terlahir anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, baik perhatian dunianya atau perhatian akhiratnya. Muncul anak-anak yang kemudian durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya, durhaka terhadap negerinya sendiri. Barakallahu fikum. Maka upaya ini harus ditangkal. Penangkalnya itulah ilmu agama. Tentu pesan kepada semua al-aba, bapak-bapak, kedua orang tua, agar mereka harus memiliki ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin seorang suami, pemimpin di kehidupan keluarganya, seorang istri, pemimpin kata Nabi alaihi salatu wassalam di rumah suaminya, di hadapan anak-anaknya, pemimpin di hadapan barakallahu fikum amanah harta suaminya dan seterusnya. Maka oleh karena itu sekali lagi Islam telah menitipkan sebuah alat untuk mengatur kehidupan masing-masing antara suami dan istri. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bimbingan kepada semua pihak, istri dan suami, yaitu pembahasan yang menyambung pembahasan yang telah lewat, hukuk az-zawjah ala zawjiha, hak-hak seorang istri atas suaminya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama kata beliau, ayyakuma biwajibi nafaqatiha minat ta'ami wasyarabi wal kiswati wal maskan wa tawabi'i dhalik. Termasuk dari kewajiban seorang suami, yaitu kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau yang lain dari itu. Ini adalah kewajiban seorang suami untuk kemudian menanggung nafkah daripada sang istri, qa'am, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, walahunna alaikum rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kaum istri atau wanita-wanita itu atas kalian, wahai kaum lelaki, wahai para suami, terkait dengan rezeki mereka, yaitu kalian yang punya kewajiban untuk mencarikan buat mereka. Wahai kaum lelaki, bahwa kalian yang punya tugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan makan mereka, minuman mereka, pakaian mereka, dan juga tempat tinggal mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wasu'ila, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam sempat ditanya, apa hak seorang istri salah satu dari kita, ya istri salah seorang dari kita. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau, an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang hak seorang istri, maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, dan jangan engkau memukul wajah, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali engkau memukul wajah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran yang sangat berharga. Tadi sudah kita sebutkan betapa semangat iblis dan bala tentaranya untuk merusak hubungan antara suami dan istri, sampai kemudian disulut api kemarahan kedua belah pihak. Persoalannya kecil, mungkin persoalan anak atau mungkin persoalan kebutuhan hidup, tapi bisa menimbulkan perkara yang sangat besar. Seorang istri mencaci maki suaminya, mencela, menjatuhkan kehormatan suaminya di hadapan anaknya, menghabisi kewibawaan sang suami di hadapan anaknya, dicela, dicerca, direndahkan, sampai kemudian menyebut keturunan dan seterusnya. Tentu ini adalah perbuatan jahat dan buruk yang dilakukan oleh seorang istri. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat neraka dan kebanyakan penghuninya itu adalah dari kaum wanita. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, apakah kebanyakan penghuni neraka dari wanita itu disebabkan karena kufurnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, bukan karena wanita itu kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, tetapi wanita itu memiliki jelek pergaulan bersama suaminya. Jelek bergaul bersama suaminya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan gambaran jelek pergaulan sang istri yang karenanya dia menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, in ahsanta ilaiha dahra, jika engkau wahai sang suami berbuat baik bertahun-tahun padanya, semua hajat kebutuhan engkau penuhi, waro'at minka syai'ah, pada suatu hari, pada suatu ketika dia melihat kekurangan yang ada pada dirimu wahai sang suami, maka wanita itu kemudian mengatakan, ma ra'aitu minkal khairaqat, aku tidak pernah melihatmu melakukan kebaikan sedikit pun. Hancur kebaikan sang suami karena satu kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh sang suami. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali seorang istri melanggar syariat Allah Azza wa Jalla terkait dengan hidup dia bersama suaminya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Jikalau seorang istri telah berupaya melakukan terbaik kepada suaminya dan melaksanakan yang terbaik untuk suaminya, menjadi seorang istri yang amanah, bersabar, maka kita berharap kebaikan dia kepada suaminya menjadikan suaminya itu sebagai sebab dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sering muncul di kehidupan berumah tangga, yaitu sang istri tampil untuk kemudian mencela, mencerca, mencaci maki, merendahkan, menghancurkan kewibawaan suaminya di hadapan anak-anaknya, dibongkar aib-aibnya di mana-mana, dijatuhkan, direndahkan di hadapan kedua orang tuanya, di hadapan saudara-saudaranya, untuk kemudian meminta diceraikan oleh sang suami. Maka ini adalah perilaku yang sangat buruk dan bertentangan dengan norma-norma agama. Maka jikalau seorang suami diperlakukan demikian, maka barakallahu fikum, wanita seperti ini disebut dengan wanita nusyud, yaitu wanita pembangkang dan penentang, merusak barakallahu fikum. Pertama, seorang suami disuruh untuk bersabar menghadapi perilaku demikian. Bersabar untuk menghadapi perilaku demikian. Yang kedua, dia punya kewajiban untuk mengingatkan dan menasihati sang istri. Kalau ternyata sang istri tidak pula tertegur, malah diingatkan dan dinasihati, menambah kejelekan dan perilaku buruknya, maka boleh seorang suami untuk kemudian memukulnya dengan pukulan gairu mubarrahin, kata Allah Azza wa Jal, pukulan yang tidak menyebabkan dia terluka, apalagi kalau sampai memukul wajah. Jadi tidak boleh. Seorang suami boleh memberikan pendidikan, kalau ternyata dengan itu tidak pula tertegur, maka dia boleh memutuskan pisah ranjang. Artinya tidak boleh suami wala tahjur illa fil bait, meninggalkan istrinya kemudian pergi menghilang. Ini tidak boleh. Bahwa kalau ingin memberikan hukuman kepada sang istri, pisah ranjang, maksudnya pisah tempat tidur, barakallahu fikum. Tidak mendatangi dia, tidak kemudian memberikan haknya sebagai peringatan terhadap wanita tersebut. Ini kiat-kiat yang diberikan oleh agama. Maka tentu di sana ada sang suami, yang mungkin sang suami ini emosional pula sebagaimana sang istri. Naik cepat, naik hitam, cepat marah, bahkan barakallahu fikum, kalau sekiranya sudah terusik yang namanya keluarganya, dia tidak segan-segan untuk kemudian memukul, menendang. Tentu ini bukan cara hidup yang diperbolehkan antara suami dan istri. Kalaupun dia memukul, dibolehkan, itu adalah pukulan pendidikan buat sang istri itu sendiri, bukan pelampiasan emosional dan marah, tetapi itu adalah pukulan yang mendidik. Dan termasuk yang harus dijauhi adalah pukulan sampai mengenai wajah. Dan ini tentu syariat untuk tidak memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah bukan cuma seorang suami kepada istri, semuanya, sampai-sampai urusan binatang. Tidak boleh kita memukul wajah binatang, apalagi wajah manusia yang terhormat. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang saya hormati, kita harus benar-benar menjaga kehormatan wajah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi bila sang suami marah atau memukul, jangan sekali-kali sang suami memberikan pendidikan dengan pukulan, karena tidak jera istrinya dengan nasihat, tidak jera dengan pisah ranjang, dan seterusnya. Maka dia boleh memberikan pukulan, tapi sekali lagi pukulan yang mendidik dan harus dijauhi wajah, barakallahu fikum. Yang keberikutnya, kewajiban sang suami terhadap istri. Tidak boleh dia wala tuqabbih, dan tidak boleh dia mencela, mencerca, merendahkan. Apalagi kalau keluar kata-kata penyesalan, oh nyesal saya mengambilmu atau menikah denganmu. Kalimat-kalimat ini benar-benar menyakitkan. Namun ingat bahwa seseorang lelaki yang soleh, maka dia tidak akan merendahkan dan menghinakan engkau, wahai seorang wanita. Demikian juga sebaliknya, adalah istri yang salihah, yang kau memandang agamanya di saat engkau menikah, wahai sang suami. Bukan hanya melihat kepada kecantikannya, bukan melihat kepada kekayaannya atau mungkin keturunannya, tetapi yang engkau periksa adalah agamanya. Maka jikalau dia adalah wanita yang salihah, bagaimanapun mungkin keturunannya, atau bagaimanapun kekurangannya dari sisi kecantikan, atau mungkin dia bukan orang kaya, tetapi dia adalah wanita yang beragama, dia tidak akan menghinakan engkau, wahai seorang suami. Dia tidak akan berkhianat insyaallah kepada engkau wahai seorang suami, maka demikian juga bila sang istri memandang atau mencari teman hidupnya adalah lelaki yang punya agama yang kokoh, punya agama yang kuat, maka engkau tidak akan dihinakan, direndahkan, dihabiskan, ditikam dengan kata-kata dan kalimat jikalau engkau melakukan kesalahan. Dia bisa bersabar, dia bisa bertahan membimbing engkau, dia bisa terus membimbing, mengarahkan, dan dia siap menerima itu semua karena dia adalah lelaki yang soleh. Barakallahu fikum. Wala tuqabbih. Wahai kaum lelaki, jangan engkau mencela, merendahkan, menghinakan, mencaci maki istrimu di saat dia melakukan satu kekhilafan, kekhilafan, kurang atau mungkin kesalahan, maka engkau tidak menghabisi dia dengan kata-kata, mencela dia, menghina dia. Keberikutnya termasuk tugas seorang suami adalah wala tahjur illa fil baiti, bahwa engkau tidak boleh berpisah dengannya, ai berpisah tempat tidur, ingin memberikan peringatan kepada sang istri, illa fil bait, kecuali di dalam rumah engkau pisah. Barakallahu fikum. Ini termasuk kiat yang diberikan oleh agama untuk kemudian menegur sang istri, mungkin dengan kata-kata, tidak bisa dengan pukulan, tidak bisa, pisah ranjang. Barakallahu fikum. Kalau dengan pisah ranjang ini pun tidak bisa, maka Allah Azza wa Jalla menyuruh memanggil saksi dari kedua belah pihak, saksi ya dari istri dan dari suami, untuk kemudian berbicara, menyelesaikan persoalannya, mau dilangsungkan hidup berumah tangga atau kemudian dipisah. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, hidup rumah tangga ini penuh dengan problem. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena setan tidak berhenti-henti ingin melakukan kerusakan dan pengerusakan dalam kehidupan berumah tangga. Disinilah letaknya seorang suami, orang yang dijadikan qiwamah, kepemimpinan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan sang istri, menjadi suami yang pintar-pintar menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan problem besar yang akan terjadi. Maka tentu kita harus tahu, suami dan istri harus tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menitipkan syariat dan agama, ilmu, untuk kemudian bisa mengerem, bisa meringankan, bisa menyedikitkan problem-problem terjadi di kehidupan rumah tangga. Semua perkara bisa menjadi percikan api, barakallahu fikum, di kehidupan rumah tangga, mungkin karena urusan garam, urusan air, urusan ini, urusan semuanya, urusan dapur akan bisa menjadi persoalan besar. Barakallahu fikum. Ya, mungkin sang suami suatu saat, suatu hari tidak melirik ke dapur atau tidak tahu bahan-bahan dapur sudah habis, istri sudah mulai jengkel, yang kemudian diamuk gara-gara itu. Barakallahu fikum. Padahal kalau dia berbicara dengan cara yang baik, urusan dapur kecil, garam, lombok, mungkin cabai, apa namanya, tomat atau yang semisalnya, barakallahu fikum, karena kejengkelan pada sang istri memintanya dengan kasar, sudah itu mengungkit-mengungkit, barakallahu fikum, kekurangan suami, membakar emosional suami. Ya tentu suami yang bekerja di luar mulai dari pagi sampai sore mencarikan nafkah, diperlakukan sedemikian rupa, terkadang tidak menerima. Nah, tidak menerimanya sang suami diperlakukan demikian, maka menimbulkan banyak perkara problem, saling pukul memukul, saling hina menghina dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, disinilah letaknya seorang suami dan seorang istri harus tahu bahwa suaminya barakallahu fikum dalam kondisi butuh dihibur, butuh untuk dibesarkan hati dan jiwanya, butuh untuk dihilangkan penat-penat di dalam hidupnya, beban-bebannya. Maka seorang istri harus tampil sesungguhnya. Tidak di saat mendapatkan beban, seorang istri menambahkan beban lagi, sehingga suami ngamuk, marah, emosionalnya muncul, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Memang, ya, betapa besar upaya pengerusakan syaitan terhadap kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, ilmu agama yang menjadi kiat dan jalan keluarnya untuk menyelesaikan problema-problema tersebut. Barakallahu fikum. Juga termasuk dari hak-hak seorang istri adalah agar sang suami memiliki sifat adil di antara istri-istrinya yang lain. Jikalau ingkana lahu zaujatun thaniya, jikalau sang suami itu punya istri dua, maka dia harus memiliki sifat adil, yaitu adil dalam hal memberikan nafkah infak, adil dalam hal tempat tinggal, adil dalam hal mabit, yaitu bermalam, dan semua yang memungkinkan padanya untuk mewujudkan keadilan, maka dia berbuat adil. Barakallahu fikum. Maka jikalau seorang suami, kata Rasul alaihi salatu wassalam, condong kepada satu dari istri-istrinya, condong ketika terkait dengan ya infak, dia melebihkan ya istri yang mungkin menurut dia paling disayanginya, atau mungkin bermalamnya ditambah-tambah. Barakallahu fikum kepada ya satu dari dua istrinya. Maka kecenderungan yang seperti ini akan berakibat besar. Ya, fa innal mail, kecenderungan kepada salah satu dari keduanya termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengkanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang kelak pada hari kiamat dengan sebagian atau belah sebelah dari badannya miring. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini terkait dengan persoalan yang dia mampu mewujudkan keadilan padanya, maka dia melakukan keadilan padanya. Barakallahu fikum. Berbeda kalau itu terkait dengan persoalan mahabbah, yaitu cinta, maka cinta itu tidak akan mampu seseorang untuk membagi-baginya dengan misalkan sama. Mesti ada kecenderungan dan kecondongan. Barakallahu fikum. Maka ini di luar kemampuan daripada manusia. Oleh karena itu, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian bersemangat. Ini kaitannya, kata ulama tafsir, kaitannya dengan cinta. Barakallahu fikum. Tidak boleh kemudian kita memaksakan sang suami, kamu harus cinta kepadaku lebih dari dia. Atau ya, misalkan karena istri pertama menuntut cintanya 80%, istri kedua berikan 20%. Oh, enggak bisa. Tidak bisa seorang istri memaksakan hal itu, barakallahu fikum. Karena munculnya kecintaan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak dituntut di dalam agama seorang suami harus adil di dalam membagi cintanya, barakallahu fikum. Yang dituntut adil adalah dalam hal yang dia mampu untuk melakukannya, infak, kemudian tempat tinggal, kemudian bermalam. Ini barakallahu fikum yang dia mampu untuk melakukannya, maka dituntut seorang suami untuk berbuat adil, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi jikalau seorang istri menyerahkan gilirannya kepada yang lain, maka itu adalah diperbolehkan. Misalkan dia menyerahkan malamnya sudah, ya malamku dipakai kepada istri mas yang kedua, ya saya serahkan, tidak apa-apa, yang penting kamu perhatikan anak-anak dan seterusnya. Ini boleh, barakallahu fikum, seorang suami melebihkan bermalamnya kepada istri yang lain. Namun apabila tidak ada itu semua, maka seorang suami dituntut untuk dia berbuat adil di dalam masalah mabit, yaitu bermalam kepada istri-istrinya. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait dengan hak-hak seorang suami. Beliau menyebutkan bahwa termasuk dari hak seorang suami adalah sungguh amat sangat besar dibanding dengan hak seorang istri atas suaminya. Maka termasuk dari hak seorang suami adalah dia mentaati suaminya dalam perkara tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menjaga rahasia-rahasia suaminya dan menjaga harta-harta suaminya. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Jika aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan tentang besarnya hak seorang istri, seorang suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajul," apabila seorang lelaki mengajak istrinya, "ila firasyihi," ke ranjang, lalu sang istri itu fa'abat, menolak, maka antaji'a, wanita atau istri itu menolak untuk mendatangi ajakan suaminya, fa'bata ghadban, lalu sang istri atau sang suami bermalam dalam kondisi marah kepada istrinya, maka malaikat melaknat suami istri itu sampai kemudian datang waktu pagi. Nas'alullah as-salamatal afiyah. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, bahwa seorang istri tidak boleh dia melakukan sesuatu tanpa izin suami yang mengganggu suaminya itu kemudian bernikmat-nikmat dengannya. Contoh, misalkan dia puasa, maka dia tidak boleh berpuasa sunnah dalam kondisi suaminya itu hadir, ada di hadapannya, kecuali dengan izinnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya itu ada di sisinya, kecuali dengan izin dari sang suami. "Wala ta'zan li ahadin fi baitihi illa bi'idznih." Dan seorang wanita tidak boleh membiarkan seorang datang ke rumahnya, siapapun, illa biidnih, kecuali dengan izin sang suami. Subhanallah. Ini semuanya adalah kiat-kiat yang diberikan oleh agama untuk kemudian, barakallahu fikum, menjaga hubungan baik antara suami dan istri, tidak menimbulkan perkara-perkara besar sehingga masuk dalam perangkap iblis untuk merusak antara suami dan istri. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa kita tidak akan mampu mewujudkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri kalau kita tidak punya modal, tidak punya bekal, yaitu ilmu agama. Oleh karena itu, kita berharap apa yang kita lakukan, menyempatkan diri untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla sebagai upaya untuk membekali diri, membawa berlabuh, yaitu sebagai seorang nahkoda suami, berlayar membawa kehidupan rumah tangga, berharap dengan bekal ilmu agama, demikian juga istri dengan bekal ilmu agama, dia bisa mewujudkan rumah tangga yang berbahagia di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, seorang suami harus bersemangat belajar, belajar dan belajar. Demikian juga seorang istri, belajar, belajar, lalu kemudian bersemangat pula untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.